Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita bertemu untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kita akan mengkaji surah Al-Kahfi ayat 85 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atba'a sababa. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Ayat ke-85 dari surat Al-Kahfi ini memang sangat singkat sekali. Hanya dua kata saja. Fa'asba'a sababan, maka dia pun menempuh suatu jalan. Namun sebenarnya ini menggambarkan kisah perjalanan Al-Zulkarnain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, kekuasaan, sehingga akhirnya dia kemudian melakukan perjalanan dalam rangka untuk menyebarkan dakwah dan menampilkan citra dirinya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertugas untuk memakmurkan kehidupan di atas permukaan bumi ini. Kemudian dia pun menempuh suatu perjalanan. Yang dimaksud dengan perjalanan adalah pergi ke tujuan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada Zulkarnain di muka bumi ini. Inilah ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Dan menarik kalau kita perhatikan, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan-kelebihan kepada Zulkarnain, memberikan kelebihan-kelebihan kepada para nabi dan rasulnya, memberikan kelebihan hikmah dan kebijaksanaan kepada orang-orang saleh, salah satunya misalnya Luqmanul Hakim, yang di dalam surat Luqman kita bisa mendapatkan betapa kebijaksanaan seorang Luqman yang memberikan nasihat-nasihat yang terbaik kepada anaknya. Kita juga bisa melihat bagaimana seorang Siti Maryam yang sejak dari kecil, bahkan dari sejak ibunya berdoa berharap supaya ketika dia nanti akan punya anak, maka dia akan serahkan anaknya ini untuk menjadi anak yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kelebihan-kelebihan diberikan oleh Allah. Namun walaupun begitu, kita tidak hanya terfokus dengan kelebihan-kelebihan orang-orang khusus atau orang-orang istimewa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Karena memang pada dasarnya setiap manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sangat sempurna, dengan kemampuan, potensi yang mampu membuat dia layak untuk menjadi khalifah Allah, menjadi orang-orang yang bertugas untuk memakmurkan kehidupan di atas permukaan bumi ini. Wallazi ansha'akum wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah. Dia yang telah memberikan kepada kamu yang telah menciptakan kamu, memberikan kepada kamu fasilitas pendengaran, penglihatan, hati untuk mampu merasa. Jadi pada intinya setiap kita, setiap pribadi, setiap orang itu sebenarnya memiliki kemampuan, potensi yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan penelitian para ilmuwan ditemukan bahwa ternyata memang kemampuan otak saja itu sudah merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, sangat mencengangkan. Karena sistem saraf yang ada di dalam otak kita ini itu ternyata terdiri atas miliaran sel-sel kecil yang bahkan mungkin hampir-hampir tidak bisa dihitung. Dan itu semua memberikan manusia kemampuan untuk menjadi orang-orang yang mampu belajar, mampu mengingat dengan baik, mampu menghafal dengan baik. Cuma permasalahannya adalah memang banyak di antara kita yang tidak memaksimalkan kemampuan potensi otak kita untuk menghafal Al-Qur'an, untuk belajar dengan baik, untuk menganalisa, untuk berpikir dan sebagainya. Ini adalah kesalahan manusia, walaupun sebenarnya secara kemampuan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang berlebih. Coba perhatikan orang-orang yang cacat, yang ternyata salah satu pelari tercepat di dunia itu adalah orang yang tidak punya kaki. Ini suatu hal yang sangat menarik. Ya, salah satu pelari tercepat di dunia itu adalah orang yang tidak punya kaki. Kita yang punya kaki ternyata tidak memaksimalkan kemampuan kaki kita untuk menjadi pelari-pelari tercepat di dalam kehidupan ini. Ya, orang ilmuwan terbesar pada saat sekarang ini itu adalah seorang ilmuwan fisika, ilmu fisika. Dia adalah orang yang terduduk di atas kursi roda karena tidak mampu berjalan. Dia bersuara dengan hanya mempergunakan suara bantuan, tapi ternyata salah seorang ilmuwan terbesar pada abad ini yang menulis buku, menghasilkan karya-karya, dan ternyata karyanya itu dibaca dan dijadikan sebagai rujukan oleh para ilmuwan fisika dari seluruh dunia. Coba bayangkan, kita yang sehat, kita yang melek, kita yang mampu melakukan apapun, tapi ternyata belum memaksimalkan kemampuan kita. Nah, kisah seorang Zulkarnain yang diberikan oleh Allah kemampuan, maka kemudian dia memanfaatkan kemampuannya dan memberdayakan potensi yang dimilikinya. Summa atsba'a sababan, dia kemudian berjalan untuk berusaha menjadi orang-orang yang selalu memakmurkan kehidupan di atas permukaan bumi ini. Untuk lebih jelasnya menjelaskan tentang ayat 85 dari surah Al-Kahfi ini, bersama kita studio sudah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Kami persilakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji saat ini adalah bagaimana kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang sudah ditentukan. Artinya dengan jalan yang sudah ditentukan, yang sudah disesuaikan dengan kemampuan kita. Untuk itulah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus dapat menjalankannya, dengan kata lain mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kisah ayat yang kita kaji saat ini adalah kemampuan yang diberikan kepada Zulkarnain, maka jalan yang sudah diberikan Allah sesuai dengan tujuannya itu, dan dia tidak angkuh, tidak bermalas-malasan, akan tetapi dia menjadikan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk mencapai jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam kehidupan ini, di dunia ini, yang paling indah kita jalani adalah ketika Allah sudah berikan apa kemampuan pada diri kita dan kita mukni', qanaah, dengan arti kata ridha dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan mampu mencapai mendapatkan ridhonya yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, terus menerus kita mencapai ridho setiap kita menjalankan aktivitas yang sudah kita rencanakan. Jadi kalaulah seperti ini kita laksanakan, tentunya tidak ada orang yang mendzalimi satu sama lain, tidak ada orang yang tamak di dalam hidupnya, karena tamak itu adalah sudah berlebih dari kemampuan yang diapakannya, sehingga dia mencapai jalan bukan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kisah ini mengingatkan kita, kalau kita hidup di dunia ini, satu jalan yang kita ambil untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, itulah yang paling bagus kita dalam menghadapi kehidupan ini. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma khayyara baina amrayni illa ikhtara aitharahuma ma lam yakun itsman." Rasulullah bersabda, yaitu dalam memilih, kata Rasulullah, Rasulullah kalau ada dua pilihan dan dua pilihan itu dilihatnya mana yang lebih termudah, dan dilihat lagi setelah termudah itu apakah melakukan ini tidak tersinggung kiri kanan kita, apakah tidak menjadikan ini sebuah dosa, atau apakah ini menjadikan sebuah haraj, selama ini tidak ada gangguan dengan yang lainnya, itulah yang dipilih Rasulullah yang termudah. Artinya apa? Artinya dengan mudah itu, mudah pula kita akan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita di masjid, renungkan sejenak sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, demi yang kita capai jalannya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dapatkan jalan ini, jalan yang lainnya insyaallah akan sangat mudah yang akan sangat mudah Allah berikan kepada kita. Jadi kesimpulan dari ini insya Allah akan disampaikan Ustaz Pradana nanti, bagaimana kita betul-betul hanya mencapai satu jalan yang diridho, yaitu ridho Allah, walaupun jalannya berbeda-beda tapi tetap kita sesuai dengan kemampuan yang kita laksanakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi poin penting yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul di dalam menekankan kajian kita pada hari ini, bahwa segala sesuatu itu haruslah bertujuan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang kita miliki, apa yang ada pada diri kita, itu seharusnya diarahkan dan difokuskan untuk berada dalam kebaikan, untuk melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pergunakan segala indera yang kita miliki, mata, telinga, ya penglihatan. Jadikanlah penglihatan kita hanya penglihatan melihat untuk hal-hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan coba melihat hal-hal yang terlarang. Cobalah untuk menjadikan kemampuan mendengar kita, telinga kita yang mampu mendengar, untuk mendengarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat bagi kita, hal-hal yang memang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan segala indera kita, pergunakan segala harta yang kita miliki untuk kebaikan, untuk mencapai ridha Allah. Kekuasaan yang sedang kita emban pada saat sekarang ini, amanah yang orang lain titipkan kepada kita dan sebagainya, itu semua seharusnya diarahkan dan difokuskan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini harus dilakukan? Karena setiap sesuatu yang kita miliki, bahkan sampai yang paling kecil sekalipun, itu kelak akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas segala apa yang dilakukannya. Wa yauma yusyaru a'da'ullah ilan nari fahum yuzaun. Pada hari mereka akan dikumpulkan, mereka akan dipisah-pisah pada hari itu, karena setiap orang akan mempertanggungjawabkan segala yang dilakukannya. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kita bahwa ternyata kita punya potensi yang besar dan harus kita arahkan untuk kebaikan, dan untuk semakin memberdayakan potensi kita, menjadikan kita orang-orang yang mampu tampil sempurna dan maksimal di dalam menjalani kehidupan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.